padaku membabi buta. Berulang kali kau tanya padaku, walau jawabanku seperti yang dulu. Berulang kali kau nyatakan cinta hingga diri ini semakin resah. Ku kagumi betapa kerasnya tekad hatimu. Aku tak mengerti.